bicara mengenai desain rumah dan arsitektur. Arsitektur Islam ini lebih ke arah uruf. Uruf itu tata budaya. Dalam urufnya ini lebih banyak dikaitkan kepada yang budaya-budaya Islami. Tanya jawab membangun rumah secara Islami. Rumah di sebelah belum dibangun. Saya rumah itu tidak ada masalah apa-apa. Nanti semakin hari semakin dalam itu apa amblasnya itu. Jadi ketika tetangganya membangun, dia ambles. Amblesnya pondasinya dikuatin, lantainya dikuatkan, hingga tanah yang labil tersebut punya kekuatan yang bagus untuk duduk di permukaan tanah yang labil tersebut. Lalu bagaimana membangun rumah yang Islami? Kami hadirkan narasumber yang handal di bidangnya bersama Andan Nadriasta ST, arsitek yang berkecimpung di bidang desain rumah tinggal dan desain masjid. Andan Nadriasta ST juga narasumber di channel muslim.com. Simak acaranya Rumah Islami Ismail Radio setiap hari Selasa dari jam 10 sampai jam 11 hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan Rumah Islami Ismail Radio bersama Andan Nadriasta Sarjana Teknik yang berkecimpung di dunia desain dan arsitektur, dakwatuna.com dan channelmuslim.com. Simak acaranya Rumah Islami dari jam 10 sampai jam 11 hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dan bahagia sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali di Rumah Islami. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bapak Andan Nadriasta ST, yang akan bicara mengenai Rumah Islami bagaimana. Minggu lalu kita bicara mengenai teras rumah, sahabat Ismail Radio, dan ada beberapa item juga hawa rumah ya. Nah, kali ini minggu ini agak sedikit berbeda. Kita langsung saja, sahabat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Andan ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Agak capek dikit. Capek ya, karena banjir kemarin. Iya, wilayah Bekasi terkena banjir ya. Baik, kita mulai saja. Silakan tawadhu Mas Kura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari seperti biasa kita mulakan kajian ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين Pak Sam sehat juga Pak Sam. Alhamdulillah Pak Andan, berkat doa Bapak dan semua sahabat Ismail Radio. Seru ya, kita kemarin berapa waktu banjir. Betul Pak Andan, sempat di underground Ismail Radio juga selutut ya. Iya, kita tetanggaan ini dengan Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah juga masuk. Masuk Asam. Semua ya. Masya Allah, masuk. Tapi ya, berkah banjir itu jadi menyatukan kita. Iya. Di Al-Falah jadinya sepada semangat. Betul. Pingin naikin masjid sekarang. Nah, kalau di kita semangat membersihkan masjid jadi bersih. Oh, alhamdulillah. Gitu. Iya, iya. Luar biasa Pak Andan. Ya, mudah-mudahan banjir ini harus kita sikapi, Pak Sam ya, dengan unsur-unsur ilahiyah. Yeah, saya betul. Sendiri kalau bicara sedikit tentang banjir, dari segi saya orang teknik ya, kalau sudah begini mah nggak bisa Pak San, pakai teori apapun nggak bisa, nggak ketemu. Betul, nggak ketemu. Mau pakai teori resapan biopori, mau pakai teori buang ke laut, teori buang ke banjir kanal dan segala macam, ini mah urusannya sama Allah. Betul. Atau menyediakan tampungan air nggak bisa ya. Itu teori manusia. Betul. Bukan yang kita nggak boleh ikhtiar, boleh ikhtiarnya. Tapi kalau sudah sampai seperti kemarin, masya Allah. Tadi pagi subuh saya sholat subuh berjamaah, salah satunya dengan jamaah kami itu Pak Jantun, beliau seorang pilot. Ada satu masukan berharga dari beliau. Beliau bilang waktu saat banjir-banjir itu, beliau tetangga saya kan, beliau terbang keluar daerah. Apa kata beliau? Yang banjir Jakarta aja, yang hujan Jakarta aja, Jabodetabek aja, yang seru. Di luar itu beliau bilang enggak. Jadi masya Allah, berarti kita kan harus ya introspeksi diri ya. Betul. Kalau kita rakyat sih ya kita banyak doa. Mudah-mudahan pemimpin kita juga banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Pak Sam, ini terkait dengan banjir nih. Betul. Seru. Jadi sering banyak pertanyaan sekarang ini. Kapan waktu terbaik untuk renovasi rumah? Begitu ya. Nah, jadi materi kita di pagi hari yang cerah cukup mendung ini, kita akan membahas kapan sih waktu terbaik untuk merenovasi rumah. Baik. Langsung saja kita masuk ke kajian kita, Sahabat Ismail Radio. Seringkali begini Pak Sam, kalau musim hujan, oh berarti gak boleh renovasi rumah dong. Betul. Nah paradigma ini juga agak terbalik sebetulnya. Justru ketika musim hujan, itu saatnya terbaik untuk renovasi rumah. Tester ya. Karena ketahuan. Betul. Ngetesnya, jadi kalau pas jatuhnya itu umpamanya 2-3 bulan kena musim kering, gitu, maka tes hujannya, tes bocornya jadi malah mundur. Mundur ya. Jadi saat itu juga memang saat terbaik untuk ngetes hujan. Iya, iya betul. Tapi kan begini ya Pak Sam, buah si malakama ya. Iya. Kalau hujan kayak kemarin mah tukang libur semuanya, masya Allah. Iya. Ya. Iya betul banget. Bubar semua. Bisa habis itu. Iya, kerjaan saya di dekat sini ya tukangnya juga ya gimana mau kerja, bubar kan? Agak susah ya. Iya. Kemudian apalagi hebel, hebel itu kalau dipasang pas hujan nggak bagus Pak. Itu resikonya dia kayak mengandung air begitu. Iya, iya. Jadi ketika ditimpa cat nanti sepertinya seperti catnya itu kayak apa ya, mohon maaf, kayak ngompol gitu, kayak basah. Karena, rembes ya. Iya, karena di si hebelnya itu dia mengandung air. Buah si malakama memang. Kemudian apalagi pada saat hujan angin, masya Allah, tetangga saya malah pernah ambruk Pak temboknya ketiup angin. Jadi hebelnya dipasang tapi belum ada baloknya, belum ada selufnya, ketiup angin ngambrukin tembok tetangga, genteng tetangga, masya Allah. Jadi niban ya. Alhamdulillah, alhamdulillah nggak ada korban, selamat semua, alhamdulillah. Cuma ya jadi pelajaran berharga pada saat musim hujan, musim angin sangat berhati-hati. Tapi pada saat musim kering, musim panas testernya nggak ada. Pada saat ngecor di musim panas, bahkan harus disiram cor-corannya. Harus dibasahi ya. Dibasahin. Makanya kalau kita sering lihat tuh, Pak Sam sering lihat jalanan dicor, Terus habis disemprot, dicor, diapain tuh? Disemprot air. Air. Terus selain disemprot air, diapain lagi? Saya cuma taunya disemprot itu aja tuh. Pernah lihat nggak dipasangin karung-karung basah? Di atasnya. Iya, di atasnya. Kira-kira begitu. Jadi itu secara logika umum, agar pengeringan betonnya itu natural, tidak kaget gitu ya. Karena kalau kaget jadi apa, dia gampang getas atau gampang retak ya, gampang dia pecah ya. Jadi kalau umpamanya makanan tuh ngerebus apa, ini ayam, ngangetin ayam tuh angetnya mateng sampai dalam. Demikian juga dengan beton. Beton itu dia benar-benar kerasnya sampai dalam, gak ada yang empuk di dalamnya. Nah karena itu pematangannya tidak boleh kaget. Baik, kalau begitu lagi-lagi buah si malakama nih Pak Sam. Enaknya musim kering kah, musim hujan kah, musim panas kah, atau gimana kita mau mulai renovasi rumah? Nah ini Seru ya. Kalau pikiran kita, gambaran kita yang awam ya Pak Andan ya, pas kita maunya musim panas aja kemarau gitu, baru kita renovasi kalau pikiran kita. Tapi kalau menurut seorang ahli ya, mungkin yang paling pas ya pas lagi hujan gini, musim hujan gini, jadi bisa ngetes, bisa tahu gitu loh. Nah ini yang jadi polemik kita ini Pak Andan. Iya, baik. Jadi idealnya nih, idealnya pada saat mulai masang tembok, masang dinding dan segala macamnya panas. Panas ya. Begitu naik ke atap rangka udah mulai agak mendung. Begitu genteng kepasang, beres hujan. Wah, itu pas banget. Pas banget ideal. Jadi si gentengnya langsung ketes apa ada tes hujannya, kemudian batanya atau hebelnya dindingnya aman tidak kena hujan. Itu idealnya. Nah bulan-bulan ini nih kayaknya Pak Andan yang pas nih. Iya. Bulan-bulan sekarang karena paginya nggak hujan, ya kan. Nanti sore hujan. Betul. Jadi ini pas ini kalau. Nanti sebetulnya kalau bicara timing ini pas ya. Tapi di sisi lain maju kena mundur kena Pak. Iya betul. Maju kena mundur kenanya apa? Iya. Ini kejadian saja di komplek kita. Tukang kosong Pak. Oh. Laris manis. Di kerja ya. Iya, diambil jadi orang ya. Bener. Jadi tukang kalau sudah kondisi begini panen, kesana kesini nyari tukang susah. Iya. Nah ini juga sebuah pertimbangan. Sebuah pertimbangan. Jadi kadang-kadang tuh klien atau apa segala macam ya, kalau sudah ketemu tukang diulur-ulur, dimundur-mundur tukang itu, baik saya sekalipun yang usaha di usaha jasa konstruksi seperti ini ya. Tukang itu bukan karyawan saya, Pak Sam. Betul. Demikian juga di Darussunnah sini kan, di Ismail Radio kan ada tukang. Apakah mereka orang Ismail Radio? Kan bukan. Bukan. Mereka adalah orang lepas. Lepas. Jadi baik, ya, jadi baik di tempat-tempat besar sekalipun mereka adalah orang lepas. Yang mereka ada kerjaan jalan, gak ada kerjaan pindah. Betul. Gitu. Nah, untuk itu maka saya biasanya untuk menjaga area kerjaan saya, ritme saya sendiri, saya berusaha mencari terus pekerjaan supaya si tukang-tukang grup saya ini dia tetap selalu punya order hingga saya gak repot. Baik. Kalau gitu pertanyaannya lagi-lagi buah simalakama, kapan mulainya ini enaknya? Saya teringat begini Pak Sam, ada guru saya sekaligus paman saya yang saya hormatin. Beliau sudah wafat, mudah-mudahan kuburnya lapang. Amin. Beliau adalah Insinyur Nur Hadi. Beliau yang menginspirasi saya untuk menjadi arsitek. Beliau itu dulu mengisi di Tablet Nova, ya, mengajar juga di Universitas Borobudur. Beliau lulusan UI, saya lulusan Pancasila. Nah, saya sangat dekat sekali dengan beliau. Masa kecil saya sering lihat beliau bergambar. Jadi input dari beliau begini, orang pergi ke arsitek dengan orang pergi ke dokter berbeda Pak Sam. Kenapa beda tuh Pak? Orang pergi ke dokter biasanya gak punya duit. Gak punya duit, terpaksa karena sakit tiba-tiba dan segala macam. Betul. Sebagian besar ya, kecuali yang di cover asuransi dan segala macam. Tapi sebagian besar namanya sakit, gak adalah orang mau sakit kan? Nah, agak kebalikan dengan orang pergi ke arsitek. Orang pergi ke arsitek itu dia biasanya sudah prepare uang, sudah siapkan dana. Nah, kalau gitu kapan sebaiknya mulai? Berarti kita mulai dari dananya Pak Sam. Betul. Gitu. Dananya ada, disitulah kita diskusi dengan arsitek. Kapan kita mulainya, kapan kena jadwal libur lebarannya. Karena tukang itu biasanya libur satu-satunya, bukan cuma tukang Pak. Saya sendiri liburnya ya hanya lebaran saja. Gak lebaran ya muter terus. Sabtu minggu libur ya jalan terus. Baik toko material segala macam, dia liburnya ya hanya lebaran. Lebaran itu biasanya H-2 minggu, H+2 minggu. Jadi kira-kira sebulan totalnya. Itulah benar-benar total liburnya, off-nya tukang. Nah kalau bisa di planning, diprediksi pada saat jatuhnya finishing itu sudah pekerjaan selesai. Jadi tidak ada lagi tukang yang harus nungguin rumah atau dan segala macamnya. Atau keadaan proyek tidak aman. Ketika keadaan proyek tidak aman, maka harus ada ekstra. Ini ideal. Yeah. Ini idealnya supaya proyek itu tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau harus terpotong ya apa boleh buat. Apa boleh buat. Jadi pengalaman saya sekali lagi, ini yang harus kita koordinasikan. Apakah kita mulainya musim hujan atau musim panas. Kita harus cek kapan jatuh liburnya tukang, libur besar. Libur tukang ya. Iya. Jadi saya lebih merefer ke penjadwalan itu, Pak Sam. Jadwal tukang itu ya. Iya, saya lebih merefer ke situ. Oh, kalau kita mulai ternyata 2 bulan lagi tukang libur. Gitu. Berarti pekerjaannya efektif 2 bulan. 2 bulan itu keuber enggak? 2 bulan itu kalau tidak keuber berarti kita kerjakan yang utama dulu. Supaya ketika ditinggal tukang, rumah tetap aman. Kemudian juga kita harus pahami, biasanya ini sebagian besar saya sudah berkait kepada uruf lagi nih Pak Sam, bukan teori, bukan teori di kampus, ini sudah kebiasaan kita. Biasanya sebagian besar orang renovasi rumah itu pinginnya puasa masuk Pak Sam, puasa rumah udah selesai, ngapain? Buka puasa bersama keluarga, ya terawih bersama keluarga, kumpul. Nah, ini yang sering diabaikan buat teman-teman, buat kita yang mau merenovasi rumah. Hingga kadang-kadang begitu acara-acara besar tersebut berlangsung, rumah masih berantakan. Gitu ya. Tapi kalaupun juga menyentuh dan gak bisa diganggu-gugat, ya apa boleh buat. Namanya juga schedule ya Pak Sam. Ya berarti kita sudah planning, kita mengadakan acara tersebut di rumah kontrakan kita. Iya, iya. Gitu, karena kalau kita merenovasi rumah, apalagi yang tipe renovasinya sampai bongkar atap ya, pengalaman saya sih mungkin hanya 3% atau 2% saja klien saya yang tidak pindah rumah. Selebihnya pindah semua. Pindah ya. Artinya supaya tidak mengganggu yang bekerja barangkali Pak Andan ya. Begini, ada benarnya pendapat Pak Sam itu, tapi itu bukan yang utama, bukan mengganggu yang bekerja, tapi yang punya rumah yang terganggu. Terbalik Pak Sam. Gitu ya. Kalau yang bekerja sih dia fine-fine aja ya. Fine-fine aja, oke-oke aja. Memang agak terhambat sedikit pekerjaannya ya. Ketika dia mau bongkar sana bongkar sini, umpamanya yang punya rumah harus ngeluarin mobilnya dulu, kan? Atau umpamanya anaknya lagi mau sekolah, nunggu dulu atau dan segala macamnya. Kalau yang bekerja sih ya kayak saya arsitek sekalipun, boleh dibilang kita di lapangan ya kehujanan kepanasan. Kadang-kadang begini Pak Andan, sering terjadi kita mau merubah di ruang makan gitu ya, lemari-lemari masih ada, jadi kita harus bong lemari kita gotong dulu keluar baru di ini. Nah, kadang-kadang seperti itu Pak Andan, kejadian yang sering terjadi kalau tidak dikosongkan masih ada penghuninya, agak lamban pekerjaannya gitu. Iya, ya, betul. Jadi memang dari sisi pekerja agak melambat. Tapi yang biasa saya kedepankan itu adalah faktor debu dan berisik sangat susah ditanggulangin. Betul. Karena kita tinggal di dalam situ, gitu, maka debu dan berisiknya luar biasa. Betul, pasti nggak mungkin nggak ada gitu ya. Iya, pasti itu pasti sangat amat berisik ya. Jadi memang sebaiknya pindah. Nah, ketika pindah, kita kontrak rumah, itu diasumsikan kalau memang bersentuhan dengan hari-hari besar tersebut ya kita sudah prepare, sudah planning bahwa kita mengadakan acara lebarannya kah atau apa sholat tarawihnya di rumah kontrakan kita. Betul. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi kapan waktunya saya lebih merujuk kepada time schedule Pak Sam. Time schedule ya. Lebih merujuk ke time schedule karena orang datang ke arsitek sekali lagi berbeda dengan orang datang ke dokter. Orang datang ke arsitek itu biasanya sudah siap dana. Dana ya. Sudah siap anggaran. Kalau belum siap dananya bagaimana? Ya nggak apa-apa, bikin gambarnya aja dulu, di konsep dulu. Kan sering Pak Sam ya. Yang paling sering tuh begini. Dia mau dapat pinjaman dari bank, ya, atau mau dapat kredit dari koperasi dan segala macamnya, buat mengajukan konsepnya, kita perlu gambar. Betul. Digambar dulu, di planning dulu. Jadi jangan sampai salah planning. Saya sempat bahas ya awal-awal saya siaran di Radio Ismail ini. Kenapa kita butuh desain dalam renovasi rumah. Beberapa klien saya bahkan ada Pak Andi, Pak Andi di Cinere. Itu ya Masya Allah, renovasi rumah sampai 300-an juta, gak jadi rumah. Subhanallah. Masya Allah, gak jadi rumah. Masih belum jadi? Gak jadi. Kenapa? Karena ternyata volumenya yang dibangun terlalu besar. Satu. Kedua, ternyata rumah lamanya diambrukin habis, bikin baru. Sementara bikin baru itu planningnya jadi gak berimbang antara kebutuhan beliau sama dana yang ada. Begitu saya lacak, saya cek, saya ya karena kenalnya belakangan, wah Pak ini kalau dari awal kenal saya ya udah jadi. Udah jadi ya? Udah jadi. Jadi ibarat kata beginilah Pak Sam, saya ke mana? Kan kita tetanggaan, dekat. Ya saya cukup naik motor aja bisa. Bisa. Masa saya kesini pakai bis Transjakarta? Ya, betul. Saya betul. Bawa kesini bis Transjakartanya kan ya nggak proporsional. Nah itu perbandingan itu di desain, di arsitektur kita buat ukuran-ukuran yang proporsional. Ya, betul. Jadi memang kalau kadang-kadang ada juga gini Pak Andan ya, misalkan orang mau renovasi punya duit nih, punya duit tapi penjadwalan duit kan kadang-kadang dana ini kalau di bangunan kadang-kadang yang sudah kita canangkan 100 bisa lebih gitu Pak Andan. Ya. Karena kebutuhan itu tadi gitu. Apa betul Pak Andan kalau kita mencanangkan untuk bangun rumah 100 juta, kita harus punya 200, takutnya ada apa-apa ke depannya gitu Pak Andan. Oh iya, benar-benar. Baik. Sebagian besar terjadi begitu. Ketika tidak di planning dengan baik. Matang. Makanya ketika kita memulai desain tersebut dengan anggaran yang jelas, dengan RAB namanya, rencana anggaran biaya, kemudian kita membuat desain yang fix. Biasanya saya membuat desain itu desain satu, desain kedua, desain ketiga dan sampai final. Maka ketika kita komit dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka tidak ada perubahan biaya sebetulnya. Yang berubah bukan ketentuannya Pak Sam biasanya, tapi yang berubah biasanya adalah keinginan kita di tengah jalan. Makanya itu Pak Andan, kadang-kadang bahan yang bisa berubah Pak Andan. Betul. Misalkan si pemilik rumah maunya bahannya yang paling bagus, dari schedule bahannya yang standar akhirnya berubah jadi bagus, keramik yang lebih utama gitu, genteng yang paling baik gitu. Nah ini yang menjadi tambahan dana yang berlebih nih, mungkin di situ keinginan dari pemilik rumah barangkali Pak Andan ya. Iya. Yang paling sering memang biasanya di finishing Pak Sam. Oh, finishing ya. Biasanya di finishing. Di finishing itu biasanya kita ya mungkin tergiur ya. Melihat contoh keramik yang 30-30 di anggaran biayanya tentu lebih murah. Ketika kita pergi ke toko bangunan, kita melihat keramik ukuran 80x80 atau 1 meter x1 meter. Betul. Lebih luas, lebih lapang. Kita harus cocokin sebetulnya, berarti anggaran biayanya kan berubah. Betul, betul. Nah ketika berubah ya kita harus komit. Oh ternyata ada penambahan. Kemudian cat begitu juga. Cat kita cari yang kualitasnya biasa, sedang. Begitu sampai ke toko bangunan dengan beragam macam warna yang menarik. Betul. Dan harganya lebih tinggi. Itu juga berubah. Biasanya di finishing Pak Sam, bukan di struktur. Struktur ya. Nah sementara finishing itu tidak terlalu besar biayanya dibandingkan struktur. Makanya sekali lagi yang paling penting adalah anggaran biaya dibuat di awal, desain dibuat di awal, hingga ketika kita mulai renovasi, kita punya acuan. Kalaupun meleset, melesetnya itu di hanya finishing saja, bukan di struktur. Karena kalau struktur yang meleset, Masya Allah. Jadi perkiraan meleset tidak terlalu signifikan ya kalau di finishing ya. Ya betul, kalau di finishing tidak terlalu jauh. Jauh. Baik, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Tema kita hari ini adalah waktu terbaik untuk merenovasi rumah. Anda yang ingin bertanya silakan di 02184 8499 4343 atau 02184970055 dan SMS juga WhatsApp di 0852 6277 4774. Ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda merenovasi rumah. Seperti apa sih rumah yang Islami menurut kita untuk kita tinggali? Nah, Anda boleh bertanya di sini langsung, sharing bersama kami. Andan Nadriasta ST dan saya Samsa Putra menunggu untuk sahabat Ismail Radio yang bertanya. Walaupun rumah sederhana, tapi kalau Anda ingin yang terbaik, misalkan sederhana yang layak untuk huni, seperti apa? Mau direnovasi secara minim? Anda boleh tanyakan di sini 02184994343 atau 02184970055. Kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengar jeda berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, selamatnya Pak atas kelahiran putra Bapak yang pertama. Syukron, syukron, jazakumullah khairan. Tapi jangan lupa anaknya diakikahkan belum? Akikah? Bagaimana caranya Pak? Nah, saya sarankan sebaiknya akikahnya di Akikah Assalam aja. Akikah Assalam menyediakan hewan kurban dan akikah lengkap, siap saji dengan harga yang terjangkau. Untuk informasi, hubungi Bapak Agung Assalam Akikah, Jalan Bantar Gebang Setu Gang Makam, RT 01 RW 02 Padurenan Bantar Gebang Bekasi Timur. Telepon 0815-1429-5993, 0812-1811-0814 dan 021-8260-9216. Sekali lagi 0815-1429-5993 dan 0812-1811-0814. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong, mau kemana? Ini nih, gua mau cari obat. Udah muter-muter, badan engkong rasanya sakit bener. Pegel, encok engkong kumat lagi. Ah engkong, gitu aja pusing. Nih aneh kasih tahu, pergi ke toko guna herbal aja. Hah? Toko guna herbal? Yang bener lu, mang di sono ada apaan? Toko guna herbal, pusat obat-obatan herbal yang insya Allah bisa membantu nyembuhin penyakit kayak engkong itu. Toko guna herbal, toko guna herbal menyediakan berbagai macam produk herbal seperti habatus sauda, kurma, madu, busana muslim, baik ihwan maupun ahwat, parfum, dan buku-buku Islam. Untuk informasi, hubungi Toko Guna Herbal, Jalan Panggung Raya nomor 1C, Komplek AL Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Sekali lagi 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Toko Guna Herbal, pusat berbagai macam produk herbal. Andi, tolong antarkan roti ke alamat ini ya. Baik Pak, Jalan Kemangsari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Iya, itu pesanan yang harus segera diantar sekarang juga. Baik, baik Pak. Kalau enggak salah, ini kan alamatnya Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah. Betul, para santri dan ustadz sedang ada acara. Jadi, kamu kirim sekarang juga ya. Global Bakery menyediakan berbagai produk kue, wedding cake, black forest, kue tart, tiramisu, rainbow cake, lapis legit Surabaya, lapis cake, aneka roll cake, aneka brownies, snack box, dan aneka snack dengan harga lebih hemat. Rasa super nikmat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin tanpa bahan pengawet, fresh from the oven, dan dibuat oleh chef handal dan higienis. Hubungi sekarang juga Global Bakery, Jalan Raya Tambun Tambelang, pintu gerbang Gria Asri 2, Sumber Jaya Tambun. Hubungi Bapak Tarno 0812-8829-136 dan 0851-0121-0049, Cabang Cibitung, Jalan Raya Bosi Selangcau Wanasari Cibitung, dekat Rumah Sakit Cibitung Medika. Telepon 0857-1486-7305. Global Bakery, kuenya nikmat, harganya super hemat. Bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Umroh reguler bersama PT Rodoh Amani Wisata 13 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017 dengan menginap di Al Ayman Royal Hotel Madinah dan Fairmont Clock Tower Hotel Mekah bersama penerbangan Garuda Indonesia. Umroh reguler 13 Maret 2017 sampai 21 Maret 2017 Umroh reguler. Kontak person hubungi Abu Samir 0811-811-292, Abu Usama 0813-1153-4811, Abu Sumaya 0858-1026-9976. Umroh reguler terbatas. Untuk double $2,450, triple $2,350, dan quad $2,250. Untuk informasi hubungi PT Rodoh Amani Wisata, Jalan Asem Baris Raya nomor 1A, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Telepon 021-829-8383. Umroh reguler 13 Maret 2017 sampai 21 Maret 2017. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat Ismail Radio, kita lanjutkan kembali Rumah Islami bersama Pak Andan Nadriasta. Kita buka telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih, Ma? Dari Bapak Ayub Nazi. Caca Ayus Nazi. Ayub, Ayub. Ayub Nazi. Silakan dengan Pak Andan. Silakan Pak Ayub. Bahagia bersama Al-Quran ini, saya tertarik ini sama Ismail Radio ini. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Ayub. Diselingi oleh renovasi. Iya, Pak Ayub di mana Pak Ayub? Saya di Kampung Melayu. Kampung, oh, Kampung Melayu. Melayu, Masya Allah. Kemarin banjir Pak Ayub? Banjir semuanya. Turut prihatin Pak ya, bareng kita sama-sama banjir. Karena aku sombong bahwa hujan hari tidak akan banjir Jakarta. Iya, Masya Allah. Kasih beberapa hari lagi sama Allah hujan, banjir di mana-mana. Iya, Masya Allah. Nah, itu takabur, nggak boleh. Takabur, iya. Takabur, ya. Iya, betul Pak Ayub. Itu yang harus. Iya. Gimana? Silakan Pak Ayub ke pertanyaannya. Ya, timingnya untuk membangun rumah itu di waktu hujan apa di waktu terang benderang? Iya. Untuk mengetahui bahwa kita pas betul timingnya untuk membangun rumah itu. Dan iya. Kita bertanya, perlu bertanya kepada fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Betul, na'am Pak Ayub. Dan tanyakan pada ahlinya jika kalian tidak mengetahui, ya. Iya, betul. Kalau seorang kiai enggak boleh ditanyain masalah membangun rumah yang enggak ngerti. Iya. Tanya, ya. Kiai ustaz atau siapapun. Ya, tanya pada arsitek. Itu. Iya. Salah sasaran. Nah, ini timingnya bagus untuk bertanya di Ismail Radio ini. Iya, baik. Jadi timingnya untuk membangun rumah itu pada waktu terang benderang atau waktu hujan, apalagi kalau bocor bisa langsung diketahui. Iya. Kalau pada waktu baik. Hujan itu cukup Pak Ayub ya. Terputus ya. Terputus. Baik, alhamdulillah. Pak Ayub di Kampung Melayu. Kami juga turut prihatin. Kampung Melayu cukup banyak ya, daerah yang tergenang banjir. Kami turut prihatin. Kita di seputaran Jati Bening, Pondok Gede, Jati Waringin juga seru ini. Punggung saya masih ketarik nih Pak Sam. Habis ngurusin banjir kemarin. Apalagi rumah orang tua masuk di depan Al-Hakim itu 2 meter Pak. 2 meter sebenarnya. 2 meter mobil tuh kerendam Masya Allah. Baik, sekali lagi Pak Ayub, tadi saya sudah jelaskan sedikit, mungkin saya review. Untuk merenovasi rumah, timingnya yang paling tepat itu kalau bicara ideal, lagi-lagi idealnya ini. Saat kita mulai pertama kali itu adalah terang. Ya, gali-gali terang, masang tembok terang. Ketika mulai masang atap, mulai agak mendung. Ketika sudah mulai pasang genteng, baru hujan deras. Nah, silakan ditentukan di waktu mana itu kira-kira timingnya ada. Itulah waktu yang terbaik sebetulnya dari segi waktu. Tinggal skala proyek kita itu sebesar apa. Kira-kira jatuh naik atap itu nanti diskusi dengan di lapangan, dengan mandornya kah, dengan pelaksananya, dengan arsiteknya. Jatuhnya waktu masang atap itu berapa lama lagi? Apakah 2 bulan sudah pasang atap atau 1 bulan pasang atap? Nah itu kan tergantung daripada besar atau kecilnya pekerjaan. Baik, jadi sekali lagi saya ulangin, yang terbaik itu adalah pada saat awal kering, kemudian naik bata itu tetap kering hingga si bata itu tidak atau hebel itu tidak terkena air, air atau hujan angin yang cukup membahayakan, karena hebel atau bata yang masih baru basah dipasang itu kan strukturnya belum terlalu kuat ya. Ketika dia masang rangka atap udah mulai agak mendung, pas genteng itu disusun, apakah gentengnya genteng lembaran, genteng tanah liat, kita pasang dengan sesuai kemiringan yang standar yang bagus, maka habis itu hujan langsung bisa dites kan. Itulah timing yang paling baik. Tapi tidak boleh kita lupakan bahwa ada waktu libur tukang, jeda yang cukup lama. Hingga ini juga harus dihitung, kapan jatuhnya puasa, kapan jatuhnya lebaran. Karena biasanya 2 minggu sebelum lebaran dan 2 minggu setelah lebaran, itu bukan cuma tukang yang libur, toko material juga libur. Betul. Angkutan juga libur. Jadi agak sulit kita mendapatkan material dan pengerjaannya ya Pak ya. Iya. Buat kami yang bergerak di bidang bangunan, itulah libur terbesar kami. Kami gak ada tanggal merah buat libur. Sabtu minggu kita kerja juga terus. Kerja terus. Iya, tukang coba lihat di lapangan, kan gak ada. Kadang-kadang ada yang full sampai lembur terus. Sampai lembur. Malam. Jadi liburnya mereka ya izin. Berarti kalau mereka pulang kampung 2 hari atau 3 hari itu namanya izin. Bukan mereka libur berarti. Mereka izin. Ya judulnya libur juga. Tapi tidak, bukan ritme utamanya denyut nadi di bidang konstruksi. Bukan. Orang-orang konstruksi, orang-orang bangunan, ya libur totalnya hanya di sebelum lebaran dan setelah lebaran. Timing ini yang kita harus perhatikan. Demikian Pak Ayub ya. Mudah-mudahan cukup jelas juga dengan pendengar Ismail Radio yang lain. Ternyata Ismail Radio ini banyak juga pendengarnya pasang, ya. Luar biasa ya. Salah satu contoh Pak Ayub di Kampung Melayu ya. Jazakumullah khair Pak Ayub, dan salam buat semua kerabat di sana. Mudah-mudahan Dewi Sartika enggak langganan ya, langganan banjir Dewi Sartika tuh. Menuju ke Kalibata biasanya itu Pak. Iya, dulu jembatan, saya ada jembatan Sili, jembatannya itu waduh luar biasa. Iya, dulu saya kantor di sana Pak. Oh, di sana ya. Dulu masih di sana waktu masih awal-awal jadi arsitek ya. Saya cawang ya. Kalau Pak Ayub tahulah kantornya Mulus Mandiri. Mulus Mandiri di Dewi Sartika itu kalau dari arah kita dari arah Cawang itu udah di sebelah kanan jalan. Betul, betul. Kalau kita dari arah Cililitan di sebelah kiri. Sebelahnya Suara Pembaharuan dekat. Betul, betul. Betul. Nah itu jadi saya tahu banget daerahnya Pak Ayub ini. Ya mudah-mudahan Pak Ayub dan teman-teman di mana Kampung Melayu sana diberikan kesabaran yang lebih. Biasanya per 5 tahun itu Pak. Per 5 tahun ya. Limpahan air dari Bogor itu. Iya betul. Iya. Ketika curah hujan tinggi biasanya biasa tempat tempat air itu Dewi Sartika Cawang itu langganan. Ya mudah-mudahan enggak itu ya Pak Ayub ya. Kita berdoa untuk Pak Ayub dan saudaranya semuanya di Kampung Melayu. Untuk sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya silakan, monggo kita buka untuk Anda di 0218499 4343 atau 0218497 0055 bersama Pak Andana Driasta ST. Beliau adalah seorang desainer ya, dan beliau juga mengisi di salah satu media yaitu channelmuslim.com ya. Beliau adalah seorang arsitektur dan berbicara di Ismail Radio ini mengenai rumah Islami ya. Oke, atau Anda ingin sekedar bertanya di WhatsApp 0852, sekali lagi 0852 62774774. Nah Pak Andan, kalau bulan-bulan seperti ini kita renovasi rumah nih, kira-kira ideal nggak bulan-bulan seperti ini? Pagi misalkan kadang-kadang cuaca nggak tentu ya, mendung, kadang panas, kemudian pagi kadang hujan. Kira-kira pasca renovasi bulan-bulan ini pantas nggak dilakukan gitu? Sebetulnya kalau bicara timing ya, kalau bicara timing, biasanya puncak terbesar hujannya itu sudah lewat kan ya. Harusnya sih mudah-mudahan. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ayub, bagus juga itu. Ini kan pandangan kita semua sebagai rakyat kecil, betul, ya. Betul. Kita ini bukan penguasa, bukan pemimpin ya. Pak Ayub juga rakyat biasa seperti kayak kita. Itu ya harus dekat sama Allah ya. Betul. Harus dekat sama Allah. Jadi kalaupun musim hujannya sudah lewat, kalau Allah mau kasih hujan ya, tetap bisa saja. Betul. Gak bisa mencegah. Iya. Gak bisa mencegah. Jadi sebetulnya ini puncaknya sudah mulai agak lewat. Puncaknya sudah mulai agak lewat, hingga ini kalau bicara mulai start awalnya ini agak aman nih, Pak. Dan beberapa klien saya kayaknya banyak mulai nih sekarang. Jadi idealnya lagi malah sekitar 2 minggu atau sebulan sebelumnya ini saya sudah mulai desain, sudah mulai kumpul-kumpul tukang. Sekarang ini itu sudah mulai start pekerjaan. Biasanya begitu. Nah, sekali lagi untuk urusan hal-hal seperti ini kita banyak terlalu bergantung dengan teknis. Ini yang saya selaku. Maksudnya teknik pelaksanaan gitu, Pak? Iya, jadi kadang-kadang kita nih, saya sendiri orang teknik ya, Pak Asam. Saya sendiri banyak menggantungkan dengan ilmu-ilmu arsitektur saya, ilmu teknik saya, hingga kadang-kadang ya mohon maaf, agak mengabaikan unsur-unsur ilahiyah. Gitu. Jadi pragmatis kan. Padahal kita sebagai muslim, kita diminta bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah adalah tempat kita menggantungkan segalanya. Hingga kadang-kadang nih, mohon maaf, kadang-kadang iklan bangunan pun berkait dengan hal-hal yang tidak menggantungkan diri kepada Allah. Betul, betul. Bahkan mohon maaf, seringkali mistis malah. Dikait-kaitkan dengan, iya, mistis. Iya, dikait-kaitkan. Ya? Contoh umpamanya, ya saya terus terang sebagai selaku praktisi arsitek agak tersinggung juga. Yang iklannya anti bocor itu. Iklan anti bocor kan iklannya itu apa? Pakai jin. Jangan hujan dulu Mbah ya, gitu. Jinnya bilang, "Siap, saya pindahkan." Dipindahkan gitu. Hujan terus dipindahkan ke rumah yang dukunnya itulah, kita sebut dukun lah ya. Terus baik, jangan lupa transfernya ya. Saya masih sedih, Masya Allah, Pak Sam. Sedih. Jadi memang kenyataannya di lapangan masih banyak kawan-kawan kita yang menggunakan hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya itu kan menjauhkan kita dari Allah. Betul, betul. Hujan ini miliknya Allah. Betul. Kita minta sama Allah. Kalau pingin hujan belum terjadi, belum turun ya, kita mintalah sama Allah. Kalaupun sudah hujan turun, kita bilang hujan itu barokah. Barokah. Ya rezeki kan? Ya. Rezeki. Kita bilang itu barokah, rezeki. Benar-benar luar biasa berkah hujan itu. Maka kita minta, jadikan ya Allah hujan yang berkah, bukan hujan yang membawa musibah. Kadang-kadang itulah sifat manusia, Pak Andan. Ketika dikasih panas, aduh panas banget. Aduh, cuaca nih daerah Jakarta panas, daerah Depok panas. Begitu dikasih hujan, aduh hujan melulu. Nah itu sifat manusia, Pak. Selalu tidak pernah bersyukur, iya, Pak Andan. Gak pernah puas. Dan ini mudah-mudahan kita jadikan apa ya, pertanyaan Pak Ayub tadi ini merupakan pertanyaan yang bagus, Pak Andan ya. Kita mengenal cuaca itu bukan karena kemauan tukang yang mau bangun, tapi kemauan Allah gitu ya. Iya, kita dekatkan juga ke hal tersebut. Maka saya lebih mengarahkan kalau memang bisa kita ritualnya itu apa, zikiran, salawatan gitu kan. Kita mulai terus kita baca doa sama-sama yuk. Betul. Gitu ya. Mudah-mudahan berkah. Bismillah gitu. Bismillah. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Seringkali kadang-kadang pemahaman tuh, pemahaman. Kita harus tanam kepala kerbau, gitu kan. Tanam kepala kambing di sana, di sini. Saya sedih, Pak Sam. Sedih. Atau ada yang nanam paku emas gitu kan. Iya, jadi apakah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi? Gitu ya. Saya sih, saya bukan ahli fikih lah, saya bukan ahli apa di bidang hadis atau hukum, tapi saya memaknai dari sisi arsitekturalnya, dari sisi lapangannya. Di saat kita justru ingin menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jangan ambruk ketiup angin, ya Allah jangan apalagi jangan banjir dari bawah, ya Allah mudah-mudahan apa yang punya rumah juga rezekinya lapang supaya jalan pekerjaannya. Di saat kita harus menggantungkan, kok perbuatan kita kayak justru menjauh dari yang Allah tentukan. Itu justru malah saya sedih, Pak Sam. Iya betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti di Bojong Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Andan, saya mau bertanya, kira-kira kalau ingin renovasi rumah itu berapa tahun jangkanya? Apakah 5 tahunkah ataukah 10 tahunkah atau 15 tahun untuk renovasi rumah? Terima kasih atas pencerahannya. Baik, Bu Yanti di Bojong Menteng. Bojong Menteng mana, Pak Sam? Aduh, kurang tahu. Citayam. Enggak. Tempatnya Pak Sam? Bukan. Bukan. Kalau saya mau Bojong Pondok Terong. Bojong Pondok Terong. Ada lagi Bojong Nangka. Kalau kita apa nih di sini? Bojong apa nih? Ya ini Bojong ini. Bojong sekitar Bekasi ya. Bojong Bekasi ya. Banyak soalnya Bojong nih, Pak Sam. Iya, yeah, betul. Dekat kita juga, dekat Mas Mitra itu Bojong juga, Bojong, kan. Baik, Ibu Yanti di Bojong Menteng. Alhamdulillah. Ini kalau sampai 10 tahun sampai 15 tahun itu sih multi years. Jadi kayak repelita. Repelita ya. Kecuali memang ya memang dana kita benar-benar terbatas, maka ini namanya renovasi dengan menggunakan konsep rumah tumbuh. Rumah tumbuh ya bisa multi years. Bisa lama. Yang penting kita punya master plan design. Kita punya master plan design hingga berapa lama? 10 tahun kah? 15 tahun kah? Itu kita desain itu sudah enggak berubah-ubah. Gitu. Kalaupun ya berubah, ibaratnya dokter tuh Pak Sam, punya track record-nya, punya riwayatnya. Iya, betul. Jadi kalau biasanya saya sering begitu Pak Sam. Saya ketemu klien itu 2 tahun yang lalu. Mulainya baru sekarang. Baru dimulai. Kemudian ada lagi klien saya kadang-kadang udah ketemu lama 3 tahun, 5 tahun dia mau renovasi lagi. Nah, karena saya pegang rekornya, alhamdulillah saya mudah melacaknya. Namun Bu Yanti, buat yang normal-normal saja, pekerjaan normal, anggaplah rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai kira-kira luas rumahnya anggaplah 150 meter persegi. 75 di bawah, 75 di atas. Betul. Kira-kira pekerjaannya tuh 5 sampai 6 bulan. Biasanya ya. Sudah berdiri ya. Sudah berdiri biasanya. Ada yang bilang, wah lama banget. 6 bulan. Ada yang bilang sampai lama banget 6 bulan. Jadi yang perlu kita pahami begini. Untuk pengecoran, dak-dakan itu biasanya itu 2 bulan kering. Jadi keringnya kering natural. Bagusnya itu ya, ya ideal bagusnya betul. Gitu. Jadi baru bisa dipasangin keramik gitu ya. Air-airnya sudah keluar semua begitu. Untuk rumah agak khusus dibandingkan bangunan-bangunan ruko atau bangunan tinggi ya. Karena rumah biasanya tempatnya sempit. Gitu ya. Kalau gitu dibanyakin saja tukangnya. Banyakin tukang bukan berarti bisa cepat Pak Sam. Bisa juga si tukang nganggur. Kenapa? Tempat yang dikerjakan terlalu sedikit. Sehingga itu juga perlu diperhatikan. Bukan berarti banyak-banyakan tukang. Tapi adalah pekerjaan yang terplanning dengan baik. Maka biasanya kalau yang tadi 150 meter persegi, 75 di bawah, 75 di atas, kira-kira seperti itu biasanya 5 sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Kalau yang paket hemat yang kecil-kecil, mungkin 100 meter persegi atau di bawah itu, mungkin bisa 3 sampai 4 bulan renovasi. Ini juga sangat bergantung kepada desain lamanya dirubah apa enggak? Gitu ya. Kalau terlalu banyak perubahan ya, masya Allah. Lebih dari 6 bulan barangkali. Ya? Bisa lebih, bisa sampai 8 sampai 9 bulan, gitu ya. Nah ini biasanya dalam mendesain, saya selalu berusaha berjuang sebisa mungkin desain lama tetap utuh. Gitu ya. Karena ini faktor biaya. Kalau dibongkar kan sayang. Gitu Pak Sam. Ya. Lalu Pak Andan, saya sering melihat berbagai perumahan gitu ya. Ada per coupling atau per rumah, misalkan ada 7 rumah hanya dibangun 2 bulan lamanya gitu. Apakah itu bisa memenuhi standar pembuatan seperti yang Pak Andan katakan tadi? Kita kan harus 6 bulan supaya strukturnya bagus gitu ya semuanya. Lalu ada perumahan yang membangun rumah dengan begitu cepat 2 bulan, apakah dia ideal? Takutnya semuanya belum kering apa juga itu ini? Iya, biasanya kalau yang sifatnya perumahan beda dengan, jadi gini, harus kita bedakan perumahan dan rumah. Rumah tinggal ya. Rumah tinggal. Kalau rumah tinggal berarti kan tunggal ya. Betul. Kalau perumahan berarti jamak. Dia berarti pekerjanya di bawahnya developer. Kemudian dia biasanya tanah kosong dan dari nol semuanya. Maka grup tukangnya biasanya enggak satu, Pak Sam. Rombongan. Rombongan. Bisa jadi satu rumah satu grup tukang. Dikeroyok gitu. Dikeroyok ya. Nanti grup atau satu grup tukang pegang 2 atau 3 rumah. Kalau ada 20 rumah itu mungkin bisa jadi ada 3 atau sampai 5 grup tukang. Nah, biasanya juga yang Pak Sam lihat perumahan-perumahan seperti itu biasanya satu lantai, Pak Sam. Bukan dua lantai. Satu ya. Kalau satu lantai iya, saya percaya. Kenapa? Karena tidak ada usia pengecoran yang sampai memakan waktu sampai 2 bulan. Kalau satu lantai 2 bulan dikerjakan bareng dengan grup tukang yang banyak menyebar kemana-mana. Kemudian sifatnya bukan customize, pembangunan massal, jadi standar. Rumah kopel standar semua. Materialnya sama semua. Mungkin Pak Sam. Mungkin. Dan biasanya juga kebutuhan ruang di rumah-rumah tersebut sedikit, Pak Sam. Contoh biasanya dapurnya di luar. Tidak berbentuk dapur sendiri. Makanya biasanya orang datang ke saya itu, salah satu klien terbesarnya adalah orang yang beli rumah standar dari developer. Gitu ya. Rumah standar dari developer biasanya untuk menekan harga biaya, harga jual, maka dapurnya ala kadarnya. Satu. Kedua, ruang cuci jemur enggak ada. Ya, jadi harus tambah awning atau tambah kanopi di belakang. Betul. Ruang pembantu atau gudang tidak punya. Baik. Cuma itu ya Pak Andan ya. Iya. Ya, sahabat Ismail Radio, sebetulnya ini semakin seru apa yang materi yang kita sampaikan hari ini adalah waktu terbaik untuk merenovasi rumah kita atau tempat tinggal kita. Tapi karena waktu dan belum ada kesempatan banyak untuk menambah waktunya untuk sahabat Ismail Radio yang penasaran dan ingin lebih jauh mengetahui dan sharing, Anda bisa hubungi langsung narasumber kita Pak Andan Nadriasta di 0813 ya Pak ya? Ya, 0813-1901-0400 itu WA. Mohon maaf kadang-kadang kalau tidak diangkat, di WA saja. Saya ini keliling ke proyek naik motor, Pak Sam. Ya, jadi begitu sibuknya, ya, trafiknya ya. Agak repot, jadi kadang mobil menganggur aja di rumah. Iya, ya, baik. Jadi karena macetnya enggak karuan, Masya Allah. Lebih jadi baik mohon, yang tercepat aja ya. Ya, mohon maaf. Mungkin kalau tidak terangkat di telepon, di WA saja. Apa kebutuhannya. Betul. Nanti Insya Allah saya bisa balas. Ya. Jangan lupa sahabat Ismail Radio 0813-1901-0400. Baik, sebelum kita tutup, ada kesimpulan Pak Andan dari apa yang kita bicarakan? Silakan, Tafadhol Mas Kuro. Baik, sahabat Ismail Radio 77 AM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terbaik untuk merenovasi rumah adalah kita bicara time schedule-nya. Jadi waktunya silakan ditentukan. Idealnya kalau menurut saya berangkat awal itu adalah kering. Naik tembok kering, naik atap mulai mendung. Ketika pasang atap hujan. Sudah basah ya hujan. Sudah basah. Itu idealnya karena batanya tidak basah. Jadi di plester dia dalam kondisi kering. Kemudian pada saat hujan, atas sudah siap menerima hujan. Hingga sekaligus dites. Itulah waktu terbaik. Schedule-nya silakan. Pendengar sekalian, sahabat-sahabat saya juga di netters dakwatuna.com dan channelmuslim.com juga silahkan mengatur timingnya. Yang paling penting sekali lagi adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Takarub ilallah ini. Ini yang paling penting, yang kadang-kadang karena kita orang teknik atau kadang-kadang kita ingin dana sudah ada dan segala macam, kita kadang-kadang mengenyampingkan Allah. Yuk sama-sama kita istikharah dulu. Saya istikharah, ya Allah mudah-mudahan proyeknya lancar baik. Teman-teman yang merenovasi juga istikharah, ya Allah mudah-mudahan ditunjukin. Amin. Supaya rumahnya jadi barokah dan jadi baiti jannati. Betul, betul. Baik, demikian dari saya itu saja. Saya Al-Fakir Andan Nadriasta, masih banyak salah. Saya masih banyak kekurangan. Saya masih banyak belajar dengan Ustadz Ibad di sini, Ustadz Yamin, dengan Pak Sam juga selaku sahabat saya, penyiar yang luar biasa lah, penyiar paling top di sini. Pokoknya kalau Pak Sam yang, saya malah banyak belajar dari Pak Sam tentang siaran radio. Jadi saya masih banyak belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata. Jangan ragu atas yang hak tersebut. Apabila ada kedoifan, tentu datang dari saya pribadi, Andan Nadriasta, arsitek yang masih banyak harus belajar dengan teman-teman sekalian. Demikian saja dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Ismail Radio, demikian apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Andan Nadriasta ST di Rumah Islami. Jazakumullah khair atas peran sertanya. Mudah-mudahan barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Rumah Islami Ismail Radio. Nantikan kembali acaranya hanya di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an.